بسم الله الرحمن الرحيم. Terakhir, saya tutup di sini. Saya kasih contoh yang lain. Ini yang paling penting ya. Rumah dengan masjid saja. Setan masjid atau setan menggoda orang sholat. Namanya walhan atau khanzam. Hati-hati dengan setan ini. Ini langsung di hadis Nabi. Kalau tadi di ayat Quran, ini langsung di hadis Nabi. Abu Dawud nomor hadis 666 hadis. Anda sudah catat. Dan di Abu Khalid nomor hadis 618. Saya bacakan yang di Abu Dawud dulu. Kata Nabi, aqimus shufuf wa hadhu bainal manaqib wa la tadharu furjatin lisyaitan. Jika Anda sudah masuk ke masjid kepada Nabi atau ingin salat berjamaah, tegakkan saf, tegakkan, jadi berdiri dengan tegak. Nanti kalau ini sudah selesai, kita masuk ke fikih salatnya supaya salatnya bisa lebih bagus. Kata Nabi, cara salat itu pertama berdiri dengan tegak. Tegak, tegak itu lurus, tidak miring kanan kiri, depan belakang. Dan ingat ini yang paling penting, posisi kaki yang dimaksud tegak itu berdiri seimbang, tidak terlampau lebar begini, tidak terlalu rapat begini. Yang paling gampang sejajar dengan bangku. Kemudian luruskan. Apa definisi lurus? Definisi lurus ternyata tidak diukur dengan kaki. Ini yang paling menarik, Pak. Diukur dengan bahu. Wahadu bainal manaqib. Luruskan sampai bahunya sejajar, kata Nabi. Jadi ketika Anda ingin luruskan saf di masjid itu atau di tempat lain misalnya berjamaah, maka ukuran lurusnya bukan kaki, ukuran lurusnya bahu. Jadi walaupun kakinya kelihatan lurus, tapi bahunya tidak sejajar, maka itu disebut oleh Nabi belum lurus. Cara paling gampang, paling gampangnya, lihat sini, di paling gampang. Misal ini ada garis. Ketika Anda akan luruskan, terutama yang para bapak yang salatnya di masjid, kata para ulama melihat keterangan Nabi ini dan praktek salat Nabi, ternyata yang diluruskan itu tumitnya, kalau lihat kaki, kaki bagian belakang, bukan jari kaki bagian depan. Mas, hati-hati, kadang-kadang suka ada jebakan gitu ya. Yang terjebak kita sebetulnya, tempatnya sudah bagus. Jadi ada dua garis seperti ini, tiba-tiba yang diluruskan yang depan, luruskan depan, luruskan depan, kaki. Kan ukuran kaki macam-macam. Ada yang 42, ada yang 40 misalnya, ada yang 38 dan seterusnya. Kalau Anda luruskan kaki bagian depan, itu otomatis bahu akan bengkok. Karena beda. Tapi kalau Anda luruskan tumitnya bagian belakang, nanti di fikih salat kita akan praktekkan, itu pasti lurus. Lurus. Yang paling menarik, kata Nabi, setelah itu selesai, wala tadharu furjatin lisyaitan. Jangan buat celah yang menjadikan setan bisa masuk ke selak-selak kamu dalam salat. Apa itu furjat? Furjat. Furjatun. Furjah itu celah yang tampak dari satu sisi yang menempel. Bisa lihat sini. Ini menempel ya, dua spidol. Ujungnya. Belakangnya ada celahnya. Ini furjat namanya. Furjat itu. Kalau begini terpisah, ini khalal namanya. Anda sholat membuat celah seperti ini, kata Nabi, setan masuk. Setan masuk. Bagaimana cara masuknya? Ditafsir nanti di Al-Bukhari nomor hadis 618. Fayaqulu, maka dia akan mulai berkata pada orang yang mulai mau sholat. Begitu dia takbir, fayaqulu, dia akan bisikkan, udhkur kada, udhkur kada. Ingat ini, ingat itu. Bapak ibu jangan kaget ketika takbir Allahu Akbar, seketika bisa mengingat apa yang terlupakan. Bahkan yang gak mau diingat pun bisa ingat. Allahu Akbar. Dimana tadi naruh handphonenya? Alisan belum dapat tanggal berapa? Nanti berangkat taklim jam berapa? Dan sebagainya, itu masuk semua. Masuk semua. Yang paling hebat, hadisnya belum selesai. Lihat ujung hadisnya. Hatta la yashura al-musalli kam rak'atan yusalli. Akan digoda oleh seorang yang salat sampai dia tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salat. Sampai dia tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salat. Hati-hati. Itu khazan. Itu khazan. Nah, itu kalau dalam salat. Kalau dalam salat, yang paling berbahaya adalah ketika seseorang masuk ke dalam masjid, maka itu yang lebih kompleks. Bahkan dia bisa menggoda orang-orang yang mengurus masjid. DKM masjid, singkatnya DKM masjid. Karena kalau yang digoda jamaahnya, jamaah satu gak ke masjid, yang lain datang. Tapi kalau digoda DKM-nya, itu program masjid semua bisa kacau. Dan orang malas tuh ke masjid. Ya, saya ke masjid DKM-nya ini bermasalah. Dia cari masjid yang lain. Itu jadi persoalan. Karena itu, khusus untuk persoalan ini, Nabi SAW memberikan tips kepada kita. Saya tutup, bagi yang sholat, Kata para ulama disimpulkan di hadis ini, kalau dalam sholat berjamaah ingin menutup celah setan, maka tutup celahnya. Biasanya kan begini ya, biasanya kalau bapak ibu sholat, misal, biasanya kan kaki bagian belakang itu, itu suka ke dalam ya, tumitnya, kemudian bagian luarnya ke depan ya, terbuka begini. Ini sah sholatnya, tidak ada masalah, sah, secara fikih sah. Hanya resikonya, ketika seseorang sholat begini, kaki temannya yang sebelah sini, yang kirinya juga dibuka seperti itu begini, maka depannya menempel, belakangnya kan terbuka, kan? Ah, ini setan masuk. Setan masuk. Sholatnya sah, cuma resikonya banyak digoda setan. Salah satunya cara yang paling mudah kata para ulama, luruskan seperti ini, depan dengan belakangnya, sampingnya juga luruskan, kemudian satukan begini. Itu akan menutup celah setan dan masya Allah sholatnya akan baik. Tidak percaya silakan nanti dalam sholat zuhur misal rapatkan seperti itu, maka hebatnya nanti akan hadir suasana yang baik, akan nyaman. Setidaknya ditutup celahnya. Setidaknya. Tapi ingat kata Nabi, hadisnya belum selesai, belum selesai. Walayyinu bi'aidi ikhwanikum, dan keinginan kuat kalian untuk merapatkan saf itu jangan berlebihan sampai membuat tangan teman kalian susah bergerak. Begitu dirapatkan tangan ini susah, tidak diinginkan. Nah, jadi itu salah satunya. Dan untuk DKM-DKM masjid, hendaknya mempelajari fikih masjid. Keluarkan ayat-ayat Quran tentang masjid, Al-Baqarah 114, At-Taubah ayat ke-18 nya kan? Kemudian nanti keluarkan hadis-hadis nabinya, supaya bisa ditunggangi dulu itu untuk meminimalisir. Oh kalau begini berarti setan yang godanya. Kalau seperti ini bawaannya. Nanti luar biasa apa yang akan terjadi nantinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan untuk hari ini ada setidaknya manfaatnya, beberapa hal yang bisa kita kaji. Nanti dalam pertemuan yang selanjutnya kita bisa sempurnakan dengan bahasan-bahasan yang lainnya, di mana bisa menemukan keterangan tentang malaikat, keterangan tentang iblis atau setan dan yang lainnya. Maka dalam rukun iman yang selanjutnya, beriman kepada Alkitab, kita akan coba kaji itu. Pertemuan berikutnya, mohon maaf, mohon izin, bukan hanya sekedar membahas tentang Alkitab atau Al-Quran, tapi juga nanti kita akan bahas tentang cara menghafal Quran dari Al-Qurannya langsung. Nanti yang sudah dapat mushafnya, barangkali sudah didapatkan saat isyarat, yang belum dapat saya coba akan bawakan, mudah-mudahan secukupnya bisa memenuhi. Di pertemuan berikutnya kita tidak hanya akan membahas beriman pada Alkitab, tapi juga nanti membahas bagaimana cara menghafalkan Quran dengan metode yang disampaikan oleh Quran sendiri. Sekiranya kita cukupkan dulu untuk materi hari ini.